Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, walhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan taufik, inayah dan rahmat-Nya sehingga kita bisa menghadiri kajian di masjid ini tanpa adanya halangan suatu apapun. Ma'asyiral muslimin hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan, pagi ini kita akan mempelajari dan akan mengkaji terkait dengan keutamaan thalabul ilmi, bahwa mencari ilmu agama, thalabul ilmi syar'i, mencari ilmu agama Islam merupakan salah satu dari amal ibadah yang paling mulia di masa kita sekarang ini. Para ulama satu demi satu telah meninggalkan kita. Orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dari hari menuju hari berikutnya, dari tahun menuju tahun berikutnya semakin berkurang dan semakin jarang. Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para alim, para ulama. Sehingga sekian banyak para alim, para ulama yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal zaman semakin jauh dari masa kenabian, zaman semakin jauh dari orang-orang yang alim dan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Tentu saja berbagai macam muskilah, berbagai macam syubhat, berbagai macam kerancuan pikir itu banyak kita dapati, banyak menghampiri pada benak-benak kita. Sehingga ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama, belajar, mengaji, menghadiri kajian-kajian ilmu agama ini merupakan amalan yang sangat-sangat besar di masa kita sekarang ini. Dinyatakan oleh salah seorang alim dari kalangan para ulama yang qadarullah beliau juga telah meninggal dunia. Beliau adalah Fadilati Syekh Abdul Rahman atau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika beliau menjelaskan sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dari sahabat Zur ibnu Hubaysh, yang dari sahabat Sufyan ibnu Asal radhiyallahu taala anhu, pada isi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu terdapat keutamaan dari thalabul ilmi, terdapat keutamaan dari menimba, mencari dan mempelajari ilmu agama. Dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, merendahkan sayap-sayapnya kepada talibul ilmi, kepada orang yang mencari ilmu agama. Naam. Kata Rasul selanjutnya, radhiya bima yatlub, sebagai bentuk ridho, kerelaan dan penghormatan dari para malaikat terkait dengan apa yang sedang dicari, apa yang sedang dipelajari oleh penuntut ilmu tadi. Kemudian beliau menjelaskan, wa hadhihi fa'idatun 'azimah tadullu ala fadilatil ilmi wa talabil ilmi. Maka hadis ini padanya terdapat faedah, padanya terdapat pelajaran yang sangat agung, pelajaran yang sangat besar. Pelajaran apakah itu? Yakni pelajaran yang menunjukkan bahwa ilmu agama memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Wa talabil ilmi, demikian pula terdapat bukti yang menunjukkan bahwa talabul ilmi, mencari ilmu agama, memiliki keutamaan dan keistimewaan. Naam. Sehingga dari hadis tadi menunjukkan kepada kita ilmu agama memiliki keistimewaan, menuntut ilmu agama memiliki fadilah. Dan dimaksud dengan ilmu di sini, ilmu agama adalah ilmu syar'i. Ilmu agama, ilmu syar'i, bukan ilmu yang umum seperti IPA, IPS dan semisalnya. Kata beliau, ay ilmun maja'a bihin nabi, yakni ilmu agama yang didakwahkan, yang diserukan oleh Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga setiap permasalahan yang didakwahkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh beliau, yang dibimbingkan oleh beliau, itu ketika kita pelajari, ketika kita cari, ketika kita bahas, kita kaji, memiliki keistimewaan dan keutamaan bagi yang mempelajarinya. Nah, demikian pula dalam hadis tadi terdapat dorongan semangat agar masing-masing dari kita mempelajari Al-Quran, demikian pula mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Quran dipelajari, dibaca, dihayati kandungan maknanya, kemudian dihayati dan dipelajari faedah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ayat-ayat ataupun hadis, yang kemudian setelah itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian beliau menjelaskan, wa huwa nau'un minal jihadi fi sabilillah, mencari ilmu agama, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, itu termasuk dari jihad fi sabilillah. Termasuk dari jihad fi sabilillah. Nah, kenapa beliau memasukkan belajar dan mengaji termasuk dari jihad fi sabilillah? Beliau melanjutkan, dikarenakan agama Islam ini tegak dan jaya dengan dua perkara. Yang pertama, qama bil ilmi wal bayan. Yang pertama, agama Islam ini tegak dan jaya dengan ilmu dan penjelasan. Ilmu agama dikaji, dipelajari, didakwahkan. Naam, hujjah wal bayan, penjelasan, rincian terkait dengan syariat-syariat agama, terkait dengan syariat-syariat yang terkandung dalam agama Islam ini. Maka dengan itulah agama Islam tegak, dengan itu juga agama Islam jaya. Ini yang pertama, ilmu, ya, demikian pula ad-da'wah, al-bayan, penjelasan. Yang kedua, bisilah, yakni bisayfi wassinan, dengan pedang, demikian pula tombak. Yang ini, ya, identik dengan perang, jihad fisabilillah, maju ke medan pertempuran dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah, dalam rangka untuk membela agama Islam. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau menyebutkan dua hal ini tadi saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ilmu agama, yang kedua dengan senjata. Sehingga belajar ilmu agama ini termasuk dari jihad fi sabilillah. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, hatta inna ba'dal ulama aqal, sampai-sampai sebagian dari ulama mengatakan, inna talabal ilmi afdalu minal jihadi fi sabilillahi bisilah. Kata beliau, sebagian ulama mengatakan, menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama, mengaji, belajar ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadith-hadith Rasul, itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan jihad fi sabilillah, dibandingkan perang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan mengangkat senjata. Ya, berperang, mengangkat senjata, ya, maka ternyata talabul ilmi, mencari dan menimba ilmu agama, afdal, lebih utama. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa talabul ilmi, belajar dan mengaji, mempelajari ilmu agama itu lebih utama dibandingkan mengangkat senjata? Beliau menjelaskan, li'anna hifdhus syari'ati innama yakunu bil ilmi. Karena membela, menjaga syariat agama Islam itu akan terwujud dengan adanya ilmu agama. Agama Islam ini akan utuh, syariat Islam ini akan utuh, ya, dengan ilmu agama. Tayyib. Wal jihadu bisilahi fi sabilillah mabniyun 'alal 'ilmi. Sedangkan perang dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala itu juga dibangun di atas ilmu agama. Kalau peperangan tidak dibangun di atas ilmu agama, yang terjadi adalah kekacauan. Jadi perang melawan orang-orang kafir, mengangkat senjata membela agama Islam, itu tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisahkan dari yang namanya ilmu agama. Jadi perang itu tetap harus ada ilmu agama di situ. Kemudian kata beliau selanjutnya, tidaklah seorang mujahid yang maju ke medan laga, demikian pula tidak ada seorang prajurit yang maju ke medan pertempuran, demikian pula tidak ada ghanimah yang dibagi ataupun tawanan-tawanan perang yang telah dikuasai. Semuanya itu tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisah dari yang namanya ilmu agama. Ketika berperang, bagaimana nanti sholatnya? Tidak bisa dilepas dari ilmu agama. Nah, ketika perang selesai, mendapatkan kemenangan, bagaimana cara memecahkan ataukah bagaimana membagi ghanimahnya? Sesuai dengan ilmu agama. Kalau memiliki tawanan-tawanan perang, bagaimana mengurusinya? Bagaimana bertindak kepada mereka? Tidak bisa dilepas dari ilmu agama. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fal ilmu huwa kullu syai'. Yang namanya ilmu agama itu merupakan segala sesuatunya. Tayyib. Untuk menegakkan syariat Islam butuh dengan ilmu agama. Untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla mengangkat senjata harus dengan ilmu agama. Sehingga ilmu agama dikatakan afdol, lebih utama. Lebih utama dan lebih afdol, lebih agung, lebih mulia dibandingkan jihad, ya, mengangkat senjata berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, setelah kita dengar penjelasan tadi, wa li hadza qala Allahu azza wa jalla, maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas derajat orang-orang yang tidak berilmu. Dalam sebuah ayat dari surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang berilmu di antara kalian, darajat, dengan derajat yang lebih tinggi. Yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian yang beriman tadi dan mereka berilmu, maka akan ditambah derajat tingkatan untuk mereka lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang beriman namun ilmu mereka berkurang ataupun ya tidak sama dengan yang alim ini tadi. Nah, masih dari penjelasan dari Fadilati Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, juga dalam karya beliau yang sama ketika mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, kata beliau selanjutnya pada pembahasan yang lain, tapi masih pada syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, wa li hadza nara anna talabal ilmi al-yawm afdalul a'malil muta'addiyah lil khalqi. Maka oleh karenanya kami memandang bahwa menuntut ilmu agama, mencari, mempelajari ilmu agama pada hari ini, pada masa ini, ya, itu merupakan amalan yang paling afdal. Itu merupakan amalan yang paling mulia. Karena itu al-muta'addiyah lil khalqi akan na'am manfaatnya dirasakan oleh makhluk yang lainnya. Menuntut ilmu agama, kata beliau, afdalu minas sadaqah. Lebih afdal, lebih utama dibandingkan sadaqah. Wa afdalu minal jihad. Dan menuntut ilmu agama itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Bal huwa jihadun fil haqiqah. bahkan menuntut ilmu agama, mencari dan mempelajari ilmu agama, itu merupakan jihad fi sabilillah secara nyata. Nah, jihad fi sabilillah secara nyata. Kemudian beliau menjelaskan, lianna Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan, menyejajarkan antara orang yang belajar ilmu agama dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang duduk mempelajari ilmu agama dijajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang maju ke medan pertempuran dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat yang beliau maksud, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafah, dan hendaknya janganlah dari orang-orang mukmin mereka pergi untuk berperang semuanya. Kalau ada orang-orang muslim, bimbingan syariat dalam ayat disebutkan, jangan semuanya pergi untuk berperang. Nah, jangan semuanya pergi untuk berperang. Tayyib. Selanjutnya, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada sekelompok dari mereka, hendaknya ada beberapa orang dari yang pergi berperang tadi, ada sekelompok orang yang mereka tetap duduk, yang mereka tetap di kampung halamannya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Liyatafaqahu fiddin, mereka mempelajari ilmu agama, mereka mendalami ilmu agama, mereka belajar ilmu syariat, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Ini bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ketika terjadi peperangan orang-orang muslim melawan orang-orang kafir. Baik, dibimbing agar ada sekelompok manusia yang tetap yatafaqahu fiddin, mempelajari, mendalami ilmu agama Islam. Tujuannya apa? Kenapa mereka tidak boleh pergi semuanya? Allah Azza wa Jalla lanjutkan dalam firman-Nya, "Idza raja'u wal yundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tujuannya adalah kalau yang berperang tadi kembali ke kampung halamannya, yang berperang tadi pulang, maka orang-orang yang yatafaqahu fiddin, yang telah mendalami dan mempelajari ilmu agama Islam ini tadi, mereka bisa memperingatkan, bisa memberikan nasihat-nasihat kepada yang pulang dari medan pertempuran, la'allahum yahdarun. Naam, semoga orang-orang tadi mendapatkan ataukah bisa mengambil peringatan darinya. Ini bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 122. Surat At-Taubah ayat 122. Sebagai bukti dari ayat Al-Qur'anul Karim bahwa belajar ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama Islam ini sebanding, ya sejajar martabatnya dengan yang berperang melawan orang-orang kafir, jihad fi sabilillah. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, pada ayat tadi, ja'alallahu talabal ilmi mu'adiran lil jihadi fi sabilillah, pada ayat tadi Allah Azza wa Jalla menyamakan, mensejajarkan antara yang belajar ilmu agama dengan yang perang berjihad fi sabilillah. Tayyib. Bahkan beliau menyebutkan, talabul ilmi syar'i yang dimaksud dalam ayat tadi, li'annana al-yawma fi daruratin ilaihi, pada masa, pada hari-hari kita sekarang ini sangat-sangat butuh kita untuk ya na'am memiliki ilmu agama Islam. Kemudian pada kesempatan yang lain, masih dalam ya kitab yang sama, yakni ketika beliau menjelaskan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan pula, faja'alallahu ta'ala al-fiqha fi dinillah, Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan kedudukan ilmu agama Islam mu'adilan lil jihadi fi sabilillah, sebanding, sejajar, setara dengan jihad fi sabilillah. Mirip dengan yang telah kita dengar tadi. Namun kata beliau selanjutnya, bal aula minhu, bahkan mempelajari ilmu agama ini jauh lebih utama dibandingkan berperang menuju medan pertempuran. Nah, li'annahu la yumkin ayu jahidal mujahidu, dikarenakan tidak mungkin seorang yang berperang, seorang mujahid yang berperang, wala ayu sholliyal musolli, demikian pula orang yang sholat, wala ayu zakiyal muzaki, demikian pula orang yang hendak membayar zakat, demikian pula orang yang hendak melaksanakan puasa, ataupun orang yang hendak haji maupun umroh, bahkan demikian pula orang yang hendak makan maupun minum, bahkan demikian pula orang yang hendak tidur ataupun bangun dari tidurnya, illa bil ilmi, melainkan semuanya tadi butuh dengan yang namanya ilmu agama Islam. Terkait dengan perang fisabilillah telah kita dengarkan, pada setiap detik-detik dan momen sangat-sangat butuh dengan ilmu agama Islam. Terkait dengan sholat, sholat juga harus dibangun di atas agama Islam, harus dibangun di atas ilmu syariat. Kalau sholatnya asal-asalan, misalkan ada seorang ingin sholat maghrib ternyata kok 2 rakaat, ya berarti itu tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, menunjukkan sholatnya tidak dibangun di atas ilmu agama. Berarti diterima apa tidak? Sholat maghrib 2 rakaat diterima apa tidak? Tidak bisa. Harus dibangun di atas ilmu agama. Nah, demikian pula ketika hendak menghadap kiblat, ya dia sudah tahu kalau Ka'bah itu dari tempat kita ke arah barat, tapi dia menghadap ke arah ya selatan karena senang dengan pantai selatan misalkan. Sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Harus dibangun dengan ilmu agama. Tayyib. Demikian pula orang yang hendak membayar zakat itu pun harus dibangun di atas ilmu agama. Ya. Ingin zakat fitrah, ya ternyata zakat fitrahnya ketika malam puasa Ramadan. Ya besok puasa, nanti malam bayar zakat fitrah. Ya tidak diterima. Ya tidak sah sebagai zakat fitrah. Nah, ataukah ingin membayar zakat terkait dengan emas yang dia miliki? Ya zakatnya mengundang orang 100, kemudian dikasih makan dan minum cateringan. Ya enggak diterima. Ya karena namanya bayar zakat itu ada aturan-aturan dalam syariat. Tayyib. Demikian pula terkait dengan haji dan umroh juga harus dibangun di atas ilmu agama. Ya, tata cara ketika manasik, ya, dan yang lain sebagainya tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu agama. Bahkan demikian pula terkait dengan makan dan minum juga tidak bisa dilepas dan ditinggalkan dari yang namanya ilmu agama. Ya. Seorang muslim ketika makan harus membaca bismillah, harus dengan tangan kanan. Lah bagaimana kalau tidak memiliki tangan kanan karena buntung dan semisalnya, butuh dengan ilmu agama. Tayyib. Bahkan demikian pula terkait dengan tidur, itu pun tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu agama. Sehingga al-ilmu huwa aslu kulli syai'. Yang namanya ilmu agama itu merupakan sumber dari segala permasalahan, sumber dari segala asal dari yang namanya syariat agama Islam ini tadi. Kata beliau selanjutnya, walidzalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah azza wa jalla kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah azza wa jalla akan fahamkan dia dalam agama Islam ini. Kalau Allah azza wa jalla memilih kita termasuk dari orang-orang yang faham dengan agama Islam ini, maka berarti itu sebagai tanda kebaikan. Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada diri-diri kita. Falhamdulillah, nikmat dari Allah azza wa jalla. Kemudian kata beliau selanjutnya, wala farqa bainal mujahidil ladzi yusawwi, dan tidak ada perbedaan antara orang yang berada di medan pertempuran yang terus menerus mempersiapkan dan menenteng senjatanya dengan orang yang talibul ilmi, yang mempelajari ilmu agama. Ya, di setiap harinya menenteng pulpen dan menenteng bukunya. Ya, nyangklong tasnya. Maka yang berperang menenteng senjata dengan talibul ilmi yang menenteng ya tas, membawa alat tulisnya, itu kedudukannya sebanding. Tayyib. Kemudian kata beliau, walihada aqbal muallifu rahimahullah babal jihad bibabil ilmi. Maka oleh karenanya al-imam an-nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, setelah beliau menyebutkan bab tentang jihad, bab tentang peperangan, kemudian beliau menyebutkan setelahnya bab tentang ilmu agama. Ya, setelah menyebutkan bab tentang perang, kemudian disebut tentang ya pembahasan ilmu agama Islam, babul ilmi. Tayyib. Maksud dari al-Imam an-Nawawi hendak memberikan isyarat kepada kita bahwa belajar ilmu agama sebanding dengan jihad fi sabilillah. Ya, talabul ilmi ini sebanding dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan inna ba'dul ulama, sebagian dari ulama lebih menganggap bahwa talabul ilmi ini afdal dan lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah. Sebagaimana berulang kali telah kita dengarkan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian was sahih, kata beliau, yang benar, anna fi dzalika tafsilan. Terkait dengan masalah tadi antara talabul ilmi dengan jihad fi sabilillah, ada rinciannya. Naam, ada rinciannya. Faminan nasi man yakunul jihadu fi haqqi afdal minan nasi man yakunu talabul ilmi fi haqqi afdal. Ada sebagian orang atas dirinya yang paling utama adalah berperang di jalan Allah azza wa jalla. Ya. Namun ada juga sebagian manusia yang lainnya untuk dirinya yang paling afdol adalah mencari ilmu agama. Bagaimana itu bentuknya? Kata beliau, فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَوِيًّا شُجَّعًا. Kalau seandainya orang tersebut kuat, ya, gagah, gede, dur, tayyib, syuja'an, dia pemberani, tayyib, kemudian juga dia memiliki kemahiran dalam berperang, maka kata beliau selanjutnya, wa fil ilmi, adapun dalam masalah ilmu agama, ya, dia apa namanya dalam bahasa kita untuk mikir itu sulit, ya, badannya gede, tapi kalau di majelis taklim ngantuk-ngantukan, kalah dengan ngantuk gitu ya, tayyib, untuk memahami malah pusing, maksudnya kepiye, maksudnya bagaimana. Naam, sangat sulit bagi dia untuk menghafal dan memahami ilmu agama. Maka kata beliau, fahuna nakul, di sini kita katakan al jihadu fi haqqi afdal, untuk dia khusus orang yang kondisinya seperti tadi, dia mengangkat senjata untuk berperang melawan orang-orang kafir, menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla, itu lebih utama bagi dia. Ya, itu lebih utama bagi dia. Nah, kemudian sebaliknya, kalau seandainya orang tersebut laisa indahu tilkal quwwah, tilkal quwwah, badannya sakit-sakitan, ya, badannya dalam bahasa Jawa otot kawat balung tok gitu ya, krempeng. Nah, ngangkat senjata enggak kuat, lari juga jatuh-jatuh, tidak memiliki kekuatan fisik dan badan. Nah, juga penakut. Ya, dengar apa mercon saja hilapan, apalagi nentang senjata kemudian menembakkannya. Tayyib. Namun dia memiliki hafalan yang kuat. Dia juga memiliki pemahaman yang kuat, gampang mencerna dan memahami ya ilmu agama, gampang menghafal ayat-ayat maupun hadis. Maka yang paling utama bagi dia adalah untuk mempelajari ilmu agama. Nah, untuk mempelajari ilmu agama. Jadi kesimpulannya, kalau yang badannya kuat, ya untuk mikir ilmu agama itu ya sulit, tapi maka yang paling utama bagi dia untuk ya berperang. Tapi pada masa kita sekarang, ya belum ada perang seperti itu ya. Masih, nah, alhamdulillah ada pemerintah Muslim yang sah, masih bisa mengayomi kita. Sehingga kita, alhamdulillah, bisa dengan nyaman, nikmat untuk tetap duduk dan bermajelis ilmu agama. Kemudian kalau badannya ya kecil, dalam artian tidak memiliki kekuatan, penakut, namun dia memiliki pemahaman yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat, maka yang paling utama bagi dia adalah mempelajari ilmu agama. Lah sekarang, bagaimana kalau seandainya badannya kuat, ya kekar, dia juga memiliki hafalan yang kuat, memiliki pemahaman yang tajam. Mana yang lebih utama bagi dia? Ya, badannya kuat, gagah, gede, dur, tayyib, namun pemahaman juga tajam, hafalannya juga kuat, di majelis taklim enggak ngantuk-ngantukan. Ya, mana yang lebih afdal bagi dia? Thalabul ilmi ataukah berperang ya melawan orang-orang kafir? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, fa inna min ahli al-ilmi man rajjaha thalabul ilmi. Di antara ahlul ilmi ada yang berpendapat yang seperti tadi kondisinya, yang lebih afdol bagi dia adalah tetap thalabul ilmi, belajar, mempelajari, memahami ilmu agama. Ya, mempelajari ilmu agama. Kenapa demikian? Li'annahu aslun, dikarenakan asalnya adalah mempelajari ilmu agama. Yang asal ya, thalabul ilmi itu lebih utama ketimbang jihad ataukah berperang dengan mengangkat senjata. Wa li'annahu yantafi'u bihin nas, dan juga dengan ilmu agama itu bisa dirasakan, bisa dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya oleh seluruh manusia yang dekat maupun yang jauh. Naam. Demikian pula dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup di muka bumi ini terkait dengan ilmu agama. Sehingga ini serangkaian ucapan dan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama antara berperang, mengangkat senjata, membela agama Islam, jihad fi sabilillah, dengan naam mempelajari ilmu agama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwa mempelajari ilmu agama itu tetap lebih utama dan lebih afdal, dari penjelasan beliau tadi kita dengar ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran juga menjelaskan terkait dengan keutamaan dari ilmu agama. Yang pertama dari surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisth. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat. Demikian pula orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qisth. Mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan adil. Perhatikan. Untuk memahami ayat ini, mari kita dengarkan penjelasan dari ahli tafsir. Qala al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi beliau termasuk dari ya ulama ahli tafsir. Fi hadhil ayah, pada ayat tadi surat Ali Imran ayat 18, terdapat bukti akan keutamaan dari ilmu agama, juga keutamaan dari orang-orang yang memiliki ilmu agama. Saya ulangi, kata Imam Al-Qurtubi, pada ayat tadi terdapat bukti bahwa ilmu agama memiliki keutamaan. Demikian pula orang-orang yang memiliki ilmu agama, mereka memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Dari sisi mana pendalilan dengan ayat tadi? Beliau menjelaskan, karena kalau seandainya di sana ada seseorang yang lebih utama dibandingkan para ulama, yang lebih utama daripada orang-orang yang memiliki ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mensejajarkan nama-nama mereka itu dengan nama Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya. Saya ulangi, kalau seandainya di sana ada orang yang lebih utama dibandingkan sang alim, orang yang berilmu, para ulama, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mensejajarkan akan menggandengkan nama-nama mereka dengan nama Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya. Kama qaranal ulama, sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menggandengkan, telah mensejarkan para ulama ya pada ayat tadi. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Selanjutnya apa? Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu agama, mereka memiliki fadilah, mereka memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Selanjutnya dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah wahai Nabi, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya, jawabannya jelas, tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tayyib. Orang yang berilmu memiliki posisi dan martabat yang sangat tinggi. Nah. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, lil ulama'i darajat fawqal mu'minin. Para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu agama, mereka memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi di atas orang-orang yang beriman. Saya ulangi, para ulama memiliki derajat-derajat yang tinggi di atas orang-orang yang beriman. Siapa mengatakan? Siapa mengatakan? Abdullah bin Abbas. Baik. Siapakah beliau? Seorang sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bisab'i mi'ati darajah, dengan tingkatan yang lebih tinggi, yakni 700 derajat. Ya, 700 derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang mukmin biasa. 700 derajat. Ma baina darajataini masiratu 500 amin. Pada masing-masing tingkatan, jaraknya dengan tingkatan yang berikutnya itu seperti perjalanan 500 tahun. Ya, 500 tahun. Jadi martabat untuk para alim, para ulama memang betul-betul sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayat yang telah kita dengar tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kalian, namun Allah Azza wa Jalla lebih meninggikan orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman di antara kalian. Baik. 700 derajat lebih tinggi, setiap derajatnya ya jaraknya 500 tahun perjalanan. Nah, inilah posisi dan kedudukan para alim, para ulama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendapatkan sanjungan dan julukan paling tinggi, posisi dan martabat yang tinggi dari Allah Azza wa Jalla seperti tadi, ya, tentu saja ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, Kayak apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau termasuk salah satu dari ya guru besarnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, "Ammal ilmun nafi'." Adapun ilmu yang bermanfaat, fahuwa al-ilmu al-muzakki lil qulubi wal arwah, itu adalah ilmu yang bisa membersihkan jiwa dan ya raga dari orang-orang tersebut. Ketika kita memiliki ilmu agama, maka ilmu yang kita miliki itu bisa membersihkan jiwa kita. Ya, kalau kita memiliki ilmu agama, ternyata akhlak kita tidak berubah, ibadah kita juga biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan, berarti tanda tanya besar. Bermanfaat enggak ilmu yang kita pelajari? Nah, al-muthmiru li sa'adati darain, yang membuahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kalau kita mempelajari ilmu agama, ya ternyata malah semakin susah, ya semakin tidak berani untuk keluar, ya ternyata maunya untuk ngumpet, ya masuk ke hutan-hutan dan semisalnya, ya berarti tanda tanya besar. Kira-kira, ya bermanfaat nggak ilmunya itu? Ya jangan-jangan ilmu teroris kan gitu ya, takut ketemu orang, ya apalagi ketemu polisi. Jadi membuahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wa huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam, min haditsin wa tafsirin wa fikhin, berupa hadis-hadis Rasul ataupun tafsir Al-Qur'an maupun fikih dalam masalah agama Islam ini. Baik, itu semuanya ya merupakan ilmu agama yang mendapatkan martabat dan posisi yang tinggi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan yang telah kita lewati tadi. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullahu taala, ma a'lamu syai'an afdalu min talabil hadith idza urida bihi wajhullah. Kata Sufyan al-Thawri, ma a'lamu syai'an, aku tidak mengetahui suatu perkara yang lebih utama dibandingkan mencari hadith, mempelajari hadith-hadith Rasul, idza urida bihi wajhullah, apabila yang mempelajari tadi betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk bermajlis mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari hadith-hadith Rasul, itu lebih utama ya dibandingkan hal-hal yang lainnya. Kata Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau juga menyatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati afdalu minal ilmi, aku tidak mengetahui setelah derajat kenabian yang paling afdal, yang paling utama dibandingkan ilmu agama. Dibandingkan ilmu agama. Kemudian ulama yang lainnya menyebutkan, kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, talabul hadith fi hadha zaman afdalu min sa'iri anwa'it tatawwu. Mempelajari hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam pada masa ini, masa beliau, padahal beliau sudah lama meninggal dunia, ya, pada masa beliau, apalagi pada masa kita sekarang ini, mempelajari hadis lebih utama dibandingkan ya amalan-amalan sunnah yang lainnya. Mempelajari hadis lebih utama ketimbang mengamalkan amalan-amalan ibadah sunnah yang ada. Kenapa demikian? Li'ajli durusis sunan wa khumuliha, dikarenakan ilmu agama hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam sudah semakin ditinggalkan. Ya. Sudah semakin jarang di tengah-tengah masyarakat muslim. Sehingga ketika ada sunnah Rasulullah dilaksanakan, banyak masyarakat menganggap, wah itu ya Islam anyar kan gitu. Itu Islam aneh. Kenapa kok aneh? Karena tidak sesuai dengan masyarakatnya. Padahal itulah yang dilaksanakan dan itulah yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Rasul alaihi salatu wasalam mengajarkan demikian itu. Sunnahnya seperti ini, sunnahnya seperti itu. Namun dikarenakan ilmu agama semakin punah di tengah-tengah masyarakat, akhirnya mereka pun menganggap aneh ketika ada seseorang yang mengamalkan sunnah. Tayyib. Wa dhuhuril bid'ah wasti'la'i ahliha, dan semakin tinggi, semakin berkuasa dan semakin merajalela orang-orang yang membuat acara sendiri, orang-orang yang membuat perkara di luar yang disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga kata beliau, menimba mempelajari ilmu agama di masa kita sekarang ini itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan jihad fi sabilillah, bahkan lebih utama dibandingkan amalan-amalan ya sunnah yang ada. Kemudian selanjutnya kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, wa fadlul ilmi 'ala al-ibadah min haythu inna naf'al ilmi yata'addi ila kaffatil khalqi wa fihi ihya'uddin wa huwa talwan nubuwah. Kata Al-Imam Al-Baghawi, keutamaan ilmu agama dibandingkan amal-amal ibadah sunnah, ya ngaji dibandingkan sholat duha misalkan. Kata Al-Imam Al-Baghawi, beliau juga termasuk dari ya ulama ahli tafsir, keutamaan ilmu agama dibandingkan amal ibadah sunnah ditinjau dari sisi manfaat ilmu agama itu bisa dirasakan oleh seluruh makhluk. Manfaat ilmu agama dirasakan oleh seluruh makhluk. Ya. Kalau misalkan ada seorang dia melaksanakan sholat duha, yang dapat pahalanya dia sendiri atau orang lain mendapatkan pahalanya juga? Ya, dia sendiri mendapatkan pahalanya. Ya, mendapatkan manfaatnya dia sendiri. Orang lain tidak dapat. Tapi kalau terkait dengan ilmu agama, ya, terkait dengan ilmu agama, dia sendiri bisa mendapatkan manfaatnya, orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Bahkan makhluk secara umum mereka juga mendapatkan manfaatnya. Contoh. Ada orang yang ingin berkorban. Ya, ada orang ingin berkorban. Dia tidak tahu ya binatang apa saja yang boleh digunakan untuk berkorban. Karena terkadang kan kita dengar ada yang mengatakan kalau enggak mampu kambing ya minimalnya ayam jago berapa? Korban ayam jago berapa? Berapa, Mas? Tayib. Kemudian kalau tidak mampu berkorban dengan ayam jago, berapa itu jumlahnya? Ya bisa dengan burung emprit kalau yang tahu itu ya. seperti itu. Nah di sini, kalau di situ di tengah-tengah masyarakat atau di sekitar dia ada orang alim, ya, maka akan memberitahukan kepada mereka terkait dengan, ya, bagaimana atau apa saja binatang-binatang yang boleh digunakan untuk berkurban. Tata cara penyembelihan juga bagaimana. Walhasil ilmu agama dirasakan manfaatnya oleh seluruh makhluk. Bahkan terkait dengan tata cara penyembelihan, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama, ya, beda perlakuannya terkait dengan binatang yang hendak disembelih. Kalau kita lihat orang-orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu agama, yakni orang kafir, ya, jangankan, ya, di apa namanya itu disiapkan senjata tajam, pisau dan semisalnya. Ya, kalau orang-orang kafir itu yang ngetren kan malah tidak disembelih, tapi diapakan? Disetrum, masukkan karung di kebugian gitu ya, atau di naam jirat pakai tali. Naam. Binatang merasakan sakit yang luar biasa, tersiksa. Ya. Kemudian juga terkait dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama terkait dengan penyembelian, ya, dia menyembelih di depan atau di hadapan binatang yang lain yang tidak disembelih. Ya, merasakan ngerinya teman dia sama binatang disembelih. Adapun orang yang memiliki ilmu agama, maka dia tahu bagaimana tata cara bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam dalam menyembelih binatang kurban. Dengan senjata yang tajam, tidak boleh di hadapan binatang lainnya yang hendak disembelih dan seterusnya. Sehingga kata Imam Al-Baghawi, ini sisi kenapa ilmu agama lebih utama dibandingkan amal ibadah sunnah yang lainnya. Tayyib. Kemudian kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Beliau menyebutkan sebuah bab ilmu agama yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ilmu agama lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, i'lam annal babal a'zam alladhi yadkhulu minhu iblisu 'alan nasi huwal jahl. Termasuk, ya, keutamaan dari ilmu agama. Kata Imam Ibnu Jauzi, ketahuilah, pintu terbesar yang akan dilewati oleh iblis untuk menyimpangkan manusia itu adalah kejahilan. Ya, kita kan sedang di masjid. Ya, alhamdulillah pintunya banyak. Tayyib. Lah, pintu yang paling besar untuk manusia menyimpangkan dan menggelincirkan manusia, pintu yang paling besar bagi iblis itu adalah kejahilan, kebodohan. Nah, fahuwa yadkhulu minhu 'alal juhali bi aman. Iblis akan menggoda masuk, menggelincirkan dan menyimpangkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki agama, tidak memiliki ilmu agama, dengan aman, dengan nyaman. Ya, dibisikin gitu, oke. Dibisikin ke sana, siap. Ya, dibisikin agar seperti ini, seperti itu. Ya, sendiko dawuh, ngikut saja. Karena tidak memiliki ilmu agama. Apa saja yang dibisikkan oleh iblis, maka orang jahil ini tadi akan menurut atau akan mengikutinya. Baik. Sehingga iblis dengan aman, dengan nyaman, dengan santai bisa menggelincirkan dan menyimpangkan manusia yang bodoh tadi. Ammal alim, adapun orang yang berilmu, fala yadkhulu alaihi illa musaraqah. Adapun orang yang memiliki ilmu agama, maka iblis memasuki orang tersebut, ingin menyimpangkan orang tersebut dengan, ya, mencuri-curi, cari-cari kesempatan. Ya, menunggu dari pagi sampai sore. Ya, kok siaga terus ini orang yang alim ini tadi. Ya, cari kesempatan lagi. Dari sore sampai pertengahan malam, ya, dicari-cari celah yang bisa menjadikan sang alim, orang yang berilmu tadi tergelincir. Sulit. Ya, mencuri-curi waktu, mencuri-curi kesempatan. Waqat labbasa iblisu ala kathirin minal muta'ambidina biqillati ilmihim. Dan sungguh iblis telah menipu, mengelabui banyak manusia yang rajin beribadah, namun ya mereka sedikit ilmu agamanya. Semangat ibadahnya kuat, tapi ilmu agamanya kurang. Akhirnya gampang sekali disimpangkan dan dipelesetkan, ya dijerumuskan oleh iblis laknatullah alaihi ajma'in. Ya, yang banyak kita dapati di masa kita sekarang ini, ya kita kenal dengan adanya istilah ya bom bunuh diri. Ya, anak-anak muda ya digalungi rompi, kemudian didoktrin ya nikah ataukah menjadi pengantin dengan bidadari. Akhirnya dengan mudah dan gampang ya orang-orang tersebut untuk meledakkan dirinya. Ya, padahal jelas yang seperti itu tidak sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lebih parahnya lagi, ya, jelas-jelas lagi sholat Jumat di masjid, yo dibom, di mana itu? Hah? Cirebon ya? Lah itu. Nah, karena sangat dangkalnya ilmu agama, iblis dengan mudah bom sana, siap dan kan gitu. Ternyata yang dibom apa? Pak polisi lagi sholat, kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Lah kalau zina mending, ini lagi sholat di masjid, sholat Jumat lagi, dibom. Iblis masuk menyimpangkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama dengan mudah, dengan tenang. Tayyib. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kata al-imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala tadi. Ya, orang-orang yang semangat ibadah tapi ilmu agama yang kurang, gampang sekali dikelabui oleh iblis. Tayyib. Sampai-sampai ada kisah di tengah masyarakat, ya enggak tahu kisahnya benar apa tidak. Ya, sama-sama jahilnya, sama-sama tidak memiliki ilmu agama, ya ini ilmu agamanya kurang. Sholat jamaah, ya. Yang satunya apanya itu mungkin kakinya keinjek atau apa gitu ya. Oke, dia pun misuh-misuh sholat ngejek-ngejek aku. Ya. Dia pun ngomong sholat itu rawleh ngomong-ngomong, lu sampean juga ngomong, akhirnya mata diribut kabeh, karena ini bodoh semua gitu ya. Nah ini, jadi iblis seperti itu dengan mudah menggelincirkan, menyimpangkan manusia yang tidak memiliki ilmu agama, ya, dengan aman, dengan nyaman. Tayyib. Lianna jumhurahum yastagilu bita'abud walam yahkum al-ilm. Tidak lain, tidak bukan, ya, karena kosong ataupun sangat minimnya ilmu agama yang mereka miliki. Adanya jam berapa? 11.44. Tuh ya. Sedikit lagi ya. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata al-imam, bahkan seorang sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man ra'a annal ghuduwa ila talabil ilmi laisa bi jihadin faqad nuqisa fi ra'yihi wa aqli. Siapa saja yang menganggap bahwa berangkat berpagi-pagi dalam rangka untuk menimba ilmu agama itu bukan termasuk dari jihad fi sabilillah, maka sungguh akal pikirannya itu sudah kurang. Ya, dalam bahasa Jawanya soak gitu ya. Itu yang menganggap kalau kita belajar ilmu agama berangkat pagi-pagi itu bukan termasuk dari jihad fi sabilillah. Kata Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, telah kurang akal pikirannya. Nah, Selanjutnya kata Imam yang masyhur di kalangan kita semua, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Mencari ilmu agama lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Mencari ilmu agama lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Siapa mengatakan? Al-Imamu Syafi'i. Nah, selanjutnya, terkadang muncul di benak kita yang namanya belajar, mempelajari ilmu agama itu khusus bagi yang muda-muda saja. Adapun yang sudah sepuh, yang sudah tua itu ya tengok-tengok di rumah, ya duduk sambil menikmati alam semesta, ya. Maka kita lihat salah seorang alim putra dari al-imam besar, beliau adalah Soleh putra dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu taala. Kata beliau, ra'a rajulun ma'a abi mahbara faqala lahu ya aba abdillah anta qad balagta hadzal mablag wa anta imamul muslimin. Kata Soleh putra dari Imam Ahmad, Soleh ini menceritakan suatu hari dia melihat ada seseorang, ya, bersama sang ayah, yakni bersama Imam Ahmad, dalam keadaan sang ayah yakni Imam Ahmad sedang membawa alat tulis, ya, seperti kita yang bawa pulpen sama buku. Akhirnya laki-laki itu bertanya kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyah, ya, Imam Ahmad kunyahnya ya Abu Abdillah. Jadi, kalau di tempat kita, kalau anak pertamanya Sutresno, nah, bapaknya dinamakan Pak Tris, seperti itu. Nah, ini Imam Ahmad, ya, anak pertamanya Abdullah disebut dengan Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah, anta qad balagta hadzal mablagh. Engkau sudah sampai umur yang sekian. Ilmu Anda juga sangat mumpuni, bahkan Anda termasuk dari imamul muslimin. Ya, termasuk dari apa ya dalam bahasa kita, kiai paling sepuh gitu ya. Nam kiai senior. Namun wa ma'aka ma'al mahbarah tahmiluha. Kok ternyata Anda tetap kesana kemari masih bawa alat tulis. Iya. Dalam bahasa kita saya kurang opo gitu ya. Ilmu sudah banyak, umur sudah tua, sudah menjadi kiai sepuh, kok tetap masih membawa alat tulis kesana kemari. Faqol, maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, ma'al mahbarah ilal makbarah. Aku akan terus bersama alat tulis ini sampai aku masuk ke kuburan. Yaitu sampai beliau meninggal dunia. Berarti dari sini kita sebagai orang yang sudah berumur, ya, harus melihat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun beliau sudah sepuh, mungkin lebih sepuh daripada kita semua, ternyata beliau semangat untuk thalabul ilmi. Tetap semangat untuk mempelajari ilmu agama. Beliau sudah menjadi seorang imam, sudah menjadi seorang kiai sepuh, ternyata tetap semangat untuk belajar ilmu agama. Lah kalau kita santri sepuh saja belum, apalagi kiai muda, harus lebih-lebih untuk semangat dalam mempelajari ilmu agama. Nah, sebuah kisah yang dijalani oleh para ulama pendahulu kita. Nah, Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zurqani, ya, bahwasanya Yahya bin Yahya Al-Laitsi ketika beliau belajar di sisi Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala di Masjid Rasul alaihi salatu wassalam, Masjid Nabawi. Jadi ini kisah terkait dengan ketika thalabul ilmi, yakni ketika masih usia anak-anak. Tayyib. Yahya bin Yahya Al-Laitsi, beliau belajar menimba ilmu agama kepada Imam Malik bin Anas di Masjid Nabawi. Suatu ketika datang gajah yang sangat besar, ya, melewati jalan samping masjid. Kalau tempat kita yang biasa dikagumi oleh anak-anak itu apa? Motor mabur gitu ya, motor bisa terbang gitu. Ya ini pesawat, apalagi helikopter gitu. Fakharajat thullabu liru'yati. Ternyata para thalabah, santri-santri yang sedang belajar ilmu agama kepada Imam Malik, berhamburan keluar ingin melihat gajah yang lewat di samping masjid tadi, gajahnya besar. Ya. Namun ternyata lam yabqa illa Yahya ibn Yahya Al-Laitsi. Semuanya keluar tinggal satu saja, yakni Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dia tetap duduk di tempatnya. Tayyib. Akhirnya Imam Malik pun bertanya kepada dia, ya, kenapa kok kamu tidak ikut keluar lihat gajah yang besar itu? Nah, kan di daerahmu tidak ada gajah toh. Maka dijawab oleh Imam Malik, dijawab oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi, mohon maaf Pak Kiai, dalam bahasa kita, saya datang jauh-jauh dari negeri saya untuk kesini bukan hanya untuk melihat gajah saja. Ya, tujuan saya jauh datang dari rumah kesini bukan untuk melihat gajah. Ya Pak Imam, Pak Kiai. Inna ma rahiltu li ta'allama min 'ilmika wa hadik. Aku datang ke sini adalah untuk belajar dan menimba ilmu dari Anda. Maka akhirnya Imam Malik pun terheran-heran. Ya, melihat keseriusan dan kesungguh-sungguhan dari sang pemuda ini tadi. Ya, ini sungguh-sungguh sangat, ya, menjadi pendorong bagi para pemuda kita. Naam, seharusnya mereka pun seperti ini. Ya, betul-betul semangat dalam menimba ilmu agama, betul-betul semangat dalam mempelajari syariat agama Islam, sehingga tidak gampang untuk disesatkan, tidak gampang dipalingkan oleh iblis, tidak gampang untuk diterumuskan menuju jurang api neraka. Namun ternyata banyak dari kalangan pemuda di masa kita sekarang ini, ya, lebih baik nonton game daripada ikut pengajian. Iya apa enggak? Iya. Maka kita doakan semoga generasi kita semua itu, para anak muda, mereka menjadi anak-anak yang soleh, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa melanjutkan perjuangan dari agama Islam ini. Naam, karena kita lama-kelamaan tetap akan meninggal dunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di sini ada pertanyaan, seorang menuntut ilmu agama ditakdirkan meninggal ketika dalam perjalanan mencari ilmu agama. Apakah dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang gugur di medan perang? Nah, terkait dengan kesamaan, ya, gugur di medan perang, ya, ini tidak bisa dibandingkan dengan yang yang lainnya. Namun dari sisi keutamaan fadilatul ilmi yang telah kita lewati, tetap insyaallah dia mendapatkan, ya, keutamaan yang lebih di sisi Allah azza wa jalla, karena dia meninggal, ya, ketika melakukan perjalanan thalabul ilmi syar'i. Nah. Gimana kalau wanita pengin ikut taklim tapi mahramnya tidak mau mengantar? Gimana caranya biar mau mengantar? Ya, dirayu, dibujuk. Ya, dengan senjata-senjata jurus maut kan itu. Ya, insya Allah lebih tahu lah, suami istri. Nggak usah dipanjang lebarkan di sini. Nah, Kalau misalkan belum mau untuk mengantar, ya minimalnya bisa lewat streaming gitu ya. Atau kalau enggak ya membaca majalah atau minta rekaman dari yang menghadiri majelis taklim. Baik. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang memandang sinis terhadap kita apabila kita sudah mengenal sunnah dan kita amalkan di tengah-tengah masyarakat kita? Baik. Jadi yang namanya mengamalkan sunnah, ya kata Rasulullah SAW, yang artinya Islam ini dulu datangnya dalam kondisi asing dan nanti di suatu zaman akan datang juga dalam kondisi asing pula. Ketika itu Rasulullah berdakwah dalam kondisi masyarakat, ya orang Arab, mereka beribadah, nyembah, minta barokah, minta kekayaan dan semisalnya kepada para berhala. Sehingga ketika Rasul mengajak berdakwah agar beribadah dan semisalnya kepada Allah Azza wa Jalla, mereka ya geleng-geleng kepala, mereka merasa aneh. Maka sabar, insya Allah pahalanya lebih besar. Sampun Pak, sampun Pak, sampun Odering, belum. Oh nggih nggih nggih. Baik. Nggih Pak, persun. Bagaimana hukumnya seorang suami yang sering membiarkan istrinya di luar rumah dari pagi diantar bareng suami berangkat kerja, kemudian si istri berjualan keliling, nanti kalau pas ada deres dan taklim ikut setelah itu menumpang di rumah umat lain untuk istirahat dan menunggu suaminya datang menjemput sorenya dikarenakan rumahnya jauh dari pondok. Jazakumullahu khairan. Nah, ya alhamdulillah sang suami masih mau menjemput dan mengantar. Kemudian terkait dengan ya jualan, kalau memang di situ butuh, kemudian juga di komplek yang ya mayoritas pakai hijab itu, maka tidak mengapa soal kebutuhan. Kemudian terkait dengan yang di tempat atau yang disinggahi juga lihat kira-kira terlalu mengganggu apa tidak. Namun lebih mendalamnya mungkin bisa di lain waktu karena ini sudah bunyi alarm untuk azan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafidzakumullah.